الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Rabbi dina azakumullah. Insyaallah taala pada pertemuan kita pada malam ini kita akan menyelesaikan pembahasan tafsir fil mahalatul ula pada marhalah yang pertama ini, yaitu tafsir fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi ahdi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tafsir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga tafsir di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Terakhir kita sudah membaca tiga para mufassir dari kalangan para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tinggal satu mufassir lagi dari kalangan sahabat, yaitu sahabat yang mulia Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Khanafidina a'azakumullah, nama beliau yakni Ubay bin Ka'b. Beliau bernama Ubay ibn Ka'b ibn Qais al-Ansariyu Al-Khazrajiyu. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais. Bin Qais, dikarenakan di sana ada Ubay bin Ka'ab yang lain, tetapi yang dimaukan di sini, yang dikatakan sebagai mufassir dari kalangan para sahabat adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari suku Khazraj. Kunyah beliau Abul Munzir sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayatnya. Ini kunyah, yang memberikan kunyah ini Abul Munzir adalah Rasulullah SAW, di mana ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, bertanya kepada beliau, sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai a'zamul ayah. Kemudian dia mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Didesak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mengatakan ayatul kursi, ayat kursi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak Ubay bin Ka'ab, saya mengatakan liyahniakal ilm ya Abul Munzir, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau ilmu wahai Abul Munzir. Kunyah beliau yang lain adalah Abu Tufail. Ini kunyah diberikan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Beliau termasuk daripada salah satu peserta Bai'atul Aqabah dan juga termasuk daripada peserta perang Badar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan bagi mereka para ashabu badrin, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka semuanya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan sesuai dengan kehendak kalian, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni kalian. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata tentang sahabat Ubay, Ubayun sayyidul muslimin, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Adapun kapankah beliau meninggal, fihi khilaf, masih diikhtilafkan oleh para ulama ahli sejarah. Wal aktsar, dan pendapat yang paling masyhur menjelaskan bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu meninggal pada masa pemerintahan Khalifatul Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Adapun keutamaan beliau yang lain dan juga perkara yang menyebutkan tentang makanatuhu fit tafsir, kedudukan kemapanan beliau dalam bidang tafsir itu sangat banyak. Di antaranya yang menunjukkan keutamaan beliau, beliau adalah salah satu di antara para sahabat yang langsung disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam salah satu riwayat, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ketika itu memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab, seraya mengatakan, Inna allaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku, kata Rasul, untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladina kafaru. Ayu surah? Masma surah? Al-Bayyinah. Qal, maka sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu sammani lak, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku kepadamu? Qala na'am, maka beliau mengatakan iya. Faja'ala Ubay yabki, maka Ubay pun mulai meneteskan air mata sebagai tanda keutamaan untuk beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi Amr bin Surahil, insyaallah taala kita akan jelaskan siapakah beliau Asy-Sya'bi dalam penjelasan bab yang kedua tafsir di zaman para tabi'in. An Masruq, insyaallah kita akan bahas siapakah Masruq ini. Qala, Masruq mengatakan, kana ashabul qada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sittatun. Bahwasanya ashabul qada, orang-orang yang mereka itu menjadi hakim dari kalangan para sahabat adalah 6 orang. Yang pertama Umar, dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyadduhum lidinillah, orang yang paling kuat, yang paling tegar di atas agama Allah adalah Umar. Wa Ali, dan juga Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW mengatakan, wa aqbahum Aliun, dan orang yang paling hikmah, yang paling tepat dalam memutuskan perkara menjadi seorang hakim adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa Abdullah, ay Abdullah bin Mas'ud, aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang sebagai orang yang paling akrab terhadap kitab Allah. Sampai sebagaimana Allah penyebutannya, Rasul mengatakan, man arada ay yaqra' al-Qur'an rasban kama unzil fal yaqra' ala qira'ati ibni ummi abdin. Padahal siapa yang dia itu ingin membaca Al-Quran sebagaimana basah, sebagaimana turunnya, maka hendaknya dia membaca qira'ahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ibnu ummi abdin, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Ubayyun, dan juga sahabat Ubay ibnu Ka'ab. Wa Zaid, dan juga Zaid bin Man, Zaid ibnu Thabit, di mana beliau ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari sebuah bahasa. Bahasa apa? Bahasa Israel, Suryania. Oh iya, bahasa Suryania, dikarenakan Rasul kita itu mendapatkan surat dari mereka dengan menggunakan bahasa Suryania. Ini sebagaimana riwayatnya disebutkan dalam kitab Jami'us Sahih. Ya, as-sahihul musnad mimma laysa fi as-sahihain li Syekh Abu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Di situ disebutkan Rasul meminta sahabat Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Suryania agar kalau datang surat dari mereka bisa diterjemahkan, atau kalau beliau ingin mengirim surat kepada mereka bisa dituliskan. Akhirnya beliau belajar bahasa Suryania dalam jangka waktu berapa hari? 17 hari atau 15 hari. Dua minggu saja. Daurah 2 minggu langsung jadi pakar bahasa Suryaninya. Pandai bercakap-cakap dengan bahasa itu dan mampu untuk menulis dan menerjemahkan dengan bahasa Suryani. Betul-betul Kasmi, Zaidun Kasmi, Sabit. Betul-betul Sabtun. wa Abu Musa, dan juga Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dan dikatakan sebagai oleh Rasulullah SAW, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Sungguh engkau telah diberikan mizmar dari mizmarnya Daud. Yakni beliau ini kalau sudah baca Al-Quran itu sangat enak bacaannya. Para sahabat Al-Ash'ariyun itu dikenal dengan qiraah. Sampai disebutkan mereka ini memiliki perkampungan tersendiri di Madinah. Kampung Ash'ariyin. Kalau sudah matahari itu tenggelam, malam sudah menyelimuti mereka, terdengar lantunan-lantunan bacaan Al-Quran dari rumah-rumah mereka dengan bacaan yang merdu dan enak untuk didengar. Suaranya itu empuk, enak. Nah, laqad uti dan mizmar min mazamir Daud, Abu Musa Al-Ash'ari. Baik. Disebutkan di antara 6 orang ini adalah Ubay bin Ka'b bin Thayyib. Adapun kedudukan beliau dalam masalah tafsir, yakni kemapanan beliau dalam masalah tafsir, itu sudah diakui oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dikarenakan beliau sahabat Ubay bin Ka'b mantan orang Yahudi, termasuk dari kalangan Habrun min Ahbaril Yahud, termasuk dari kalangan alim, dari para alimnya orang Yahudi. Paham betul dengan isi kitab Yahudi yaitu Taurat. Beliau paham betul hukum-hukum yang ada di dalamnya. Maka pantas kalau mereka para sahabah ketika mendapati adanya iskal dalam Al-Quran, atau mereka mencari rincian yang butuh rujuk kepada mereka pada ahli kitab, mereka rujuknya diantaranya kepada sahabat Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu ta'ala anhu wa'adhu. Sisi yang lain, beliau juga salah satu dari para penulis wahyu. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu ditulis. Di antara para katibnya, sekretarisnya, itu sahabat Ubay bin Ka'b. Maka tidak heran beliau menulis Al-Quran, tentunya beliau kalau mendapati iskal langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pantas untuk mendapatkan gelar sebagai mufassir sahabat. Nah, di antara katibnya juga adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau juga termasuk daripada kutabul wahyu, sekretaris yang menulis wahyu. Nah, demikian secara singkat terjemah mukhtasarah mujizah tentang sahabat yang mulia, sahabat Ubay bin Ka'b. Intinya khairuddin a'azakumullah, mereka-mereka ini 4 orang yang sudah disebutkan, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan juga Ubay bin Ka'b, semuanya ini 4 orang ini dikenal sebagai mufassiru as-sahabah, ahli tafsir di kalangan para sahabat. Naam. Dan mereka lebih diutamakan oleh muallif di sini dan disebutkan biografinya secara singkat di sini untuk menunjukkan sebagaimana telah lewat bahwasanya mereka inilah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dalam bidang tafsir. Adapun sahabat yang lain tidak menutup kemungkinan riwayat mereka tentang tafsir, namun sedikit qalilatun. Baik. Pembahasan yang selanjutnya adalah setelah kita membahas tentang al-mufassirun minas sahabah. Nah, sekarang kita harus kemas-kemas ya, nata barang, kita balik lagi ke alam kita. Setelah kita rekreasi kenalan dengan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud di zaman para sahabat, kita balik lagi. Ya, na'am. Pembahasan kita ikhwanul fillah rahimakumullah adalah qimatut tafsir al-ma'thur 'ala sahabah. Nilai tafsir yang diriwayatkan dari kalangan para sahabat. Apa hukumnya? Naam. Disebutkan kana fi jina'akumullah ala muallif rahimahullah. Ringkasnya bahwasanya tafsir dari kalangan para sahabat itu lahu hukmul marfu'. Memiliki hukum marfu'. Ingat, marfu' di sini inda istilah al-muhaddisin, menurut istilahnya mereka para ulama ahli hadis. bukan menurut istilahnya para ulama ahli nahwu. Kalau marfu' menurut para ulama ahli nahwu itu marfu'at, isim yang dirafa' dengan menggunakan tanda dhammah atau teman-temannya dhammah, diikuti alif, waw, atau semisalnya. Ya kan? Yang dimaukan di sini adalah marfu'. Kalau antum mendapati ada tafsir dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang berkaitan dengan asbabun nuzul atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang tidak boleh memakai akal di situ, imma masalah-masalah ghaib atau yang lainnya, maka itu dihukumi rafa', dihukumi marfu', disamakan hukumnya seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahih diterima. Dikarenakan pembahasan marfu' dalam ilmu hadis itu ada dua. Ya kan? Ada yang namanya marfu'un sharih. Ada yang namanya marfu'un hukman. Baik, kalau marfu'un sharih itu yang didefinisikan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah, ma udhifa lin nabiyyi al-marfu', yang disandarkan kepada Nabi, riwayat dari Nabi, itu disebut dengan marfu'. Semata-mata antum mengatakan qala Rasulullah, hadza marfu'. Apa? Ini namanya marfu' sharih. Paham ya? Kata-kata marfu'un ini isim maf'ul dari rafa'a. Yakni terangkat. Ucapan antum qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhir hadis, ini dianggap marfu', yakni diangkat derajatnya menjadi sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia disebut dengan marfu'un sharih. Jelas. Ada juga yang namanya marfu'un hukman, yaitu ucapan sahabi. Ucapan sahabi dengan menggunakan sifat-sifat tertentu. Ada banyak sifat, di antaranya masalah tafsir. Kalau ada seorang sahabat berbicara tentang masalah tafsir tetapi tidak menyebutkan ucapan Rasul di situ, tetapi ucapan dia berkaitan dengan masalah asbabun nuzul atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan la majala lirra'yi bih, yang mana akal itu tidak boleh main di dalamnya, imma masalah umur-umur atau perkara-perkara gaib atau semisalnya, maka dihukumi sebagai marfu', disamakan seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ada juga yang kena fidina azakumullah tafsir dari kalangan para sahabat yang dihukumi mauquf. Itu pada perkara-perkara selain yang disebutkan tadi, selain dalam bab asbabun nuzul atau dalam bab perkara yang ra'yu itu tidak boleh bermain di dalamnya. Selain itu, yakni dengan menggunakan ijtihad mereka masing-masing, maka ini dihukumi tafsir yang mauquf. Ya, wa ma udhifa lis sahabi mauquf, yang didafahkan kepada sahabi itu namanya mauquf. Apa hukumnya? Apakah bisa diterima? Fihi khilaf. والراجح والحاصل والمقصد في هذه المسألة قول الوسط yang namanya mauquf dalam bab tafsir dari sahabat itu diterima, sebagaimana hal itu dirajihkan oleh penulis kitab tafsir wal mufassirun Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi rahimahullah. Beliau merajihkan pendapat yang menyatakan mauquf dalam bab tafsir dari sahabat itu diterima, dikarenakan mereka mengambil langsung dari Rasul dan mereka juga lebih faham tentang makna Al-Quran daripada yang lain, dikarenakan mereka adalah khullasul Arab, orang Arab asli, tulen, ya, lebih faham dengan bahasa mereka. Baik. Naam. Hakada. Hadis juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya. Juz pertama, halaman yang ketiga. Beliau mengatakan wa hina idzin idza lam najid at-tafsira fil Qur'an wala fi sunnah. Maka apabila kita tidak mendapat tafsir dalam Al-Qur'an, yakni tafsirul Qur'an bil Qur'an dengan menggunakan gambaran-gambaran yang sudah lewat. Ya. satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Imma libayanil mujmal au libayanil am au litaqyidil mutlaq au libayanil qiraat au libayani ma yuhimul ikhtilafu fi. Ada semisalnya dari kalangan atau dari jajaran tafsirul Quran bil Quran. Wala fis sunnah, tidak pula di dalam sunnah, yakni aujuh bayani sunnah lil kitab, sisi-sisi penjelasan as-sunnah tentang al-kitab, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang telah lewat. Sama bayanul mujmal, taqsisul am, taqyidul mutlaq, atau semisalnya, atau bayan ahkam zaidah al-Quran, menjelaskan hukum-hukum yang lebih dari al-Quran, seperti nikah, menikahi perempuan bersama dengan bibinya, atau semisalnya. Naam. Raja'na fi dzalika ila aqwali sahabah. Maka kita kembali rujuknya kepada qaulnya para sahabah. Fa innahum adra bidzalik, dikarenakan mereka itu lebih tahu tentang Al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan sebab-sebab. Dikarenakan mereka itu lebih paham tentang qarinah-qarinah Al-Qur'an, mereka menyaksikan langsung tentang asbabun nuzul Al-Qur'an. Mereka adalah orang Arab asli. Memahami makna-makna bahasa Arab, dan bahasa Arab itu adalah lughatul Quran wa ila asri. Nah, ini penjelasan tentang qimatu tafsir al-ma'thur an-sahabah. Wa akhiran wa bihi nakhtim hadzal fasl wa hadhihi al-marhalah. Bihamdillah ta'ala wa tawfiqihi wa mannihi wa karamihi wa ni'matihi. Naam. Al-fasl rabi' akhiran mumayyizatu tafsir fi hadhihi al-marhalah. Keistimewaan tafsir pada marhala ini, yakni keistimewaan tafsir yang diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang pertama, ya, qillatul ikhtilaf bainahum. Tidak saya baca semua, intinya saja yang paling masyhur, ya, qillatul ikhtilaf bainahum fi fahmi ma'ani. Dikarenakan tafsir di zaman sahabat itu sedikit perbedaannya, jarang adanya ikhtilaf dalam tafsir yang diriwayatkan dari sahabat ketika memahami makna Al-Quran. Dan semakin jauhnya masa dari masa sahabat, maka semakin banyak dan semakin bertambah yang namanya al-ghumum, kesulitan dalam memahami sebuah makna. Nah, mereka para sahabat hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya kan? Ketika mereka mendapat iskal tentang sebuah makna, terjadi yang namanya ghumuth, kesulitan untuk memahaminya, maka mereka rujuknya kepada Rasul langsung. Selesai masalah. Begitu masa setelahnya jauh dari masa sahabat, repot. Ya kan? Ghumuth, kesulitan dalam memahami Al-Quran makin banyak. Demikian terus merahal yang berikutnya, terus sampai pada masa kita ini. Insyaallah akan kita bahas pada merahal yang kedua atau merahal yang ketiga. Tafsir fi usulut tadwin, tafsir di masa-masa tadwin sunnah, pembukuan as-sunnah. Ini di antara keistimewaan tafsir di marhal yang pertama ini, yakni tafsir yang diriwayatkan dari as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi qana fi na'asakumullah mumayyizat, disebutkan ada 7, ya, ada 7. Insyaallah bisa dipahami. Hanya sekedar menjelaskan tentang keistimewaan, kekhususan tafsir para sahabat. Tayyib. Nah, maka dengan ini kita selesai membahas tafsir dari marhalatul ula, tafsir pada tahapan yang pertama ini, yaitu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga fi ahdi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada pembahasan tafsir fil marhalah tsaniyah, pada tahapan yang kedua, yaitu fi ahdi tabi'in, di zaman, di masa para tabi'in. Insyaallah kita akan baca secara ringkas, atau kita sampaikan poin-poinnya saja secara kesimpulan. Sudah difotokopi? Bagaimana Pak Nadia? Bisa diusahakan dulu? Ya, sebelum matahari tenggelam di arah barat. Ya, banyak yang difotokopi ya ikhwan. Total semua dari awal kita pembahasan sampai akhir nanti itu 59 halaman. Nah, lawan kita menghabiskan satu bab ini saja yang cuma 17 halaman ini aja setengah mati. Harus pahamkan dulu, wayangan dulu. Demikian. Hanya menyebutkan secara ringkas saja sudah agak panjang. Ya, apalagi kalau sudah membahas mufassirun, membahas sedikit sejarah para ahli tafsir. Wah, itu lumayan panjang, asik. Saya laban. Insyaallah kita jalani apa adanya. Mengingat waktu kita sudah semakin dekat, kita sudah masuk tanggal 14 Ramadan. Ya, tinggal sedikit lagi. Nah. Baik. Wallahu taala alim bisawab. Wa hadza kafi insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.